Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita baca masalah salatul idain, kita selesaikan bab yang ke-12 dalam Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala al-Rabi'. Hadis yang keempat dalam bab al-Hath Bidiz Ziyad min al-Khair Bi awahir al-Umur An-Anas radiyallahu anhu qala Inna Allah azza wa zal Taba al-Wahya. Taba yani berturut-turut menurunkan wahyu kepada Rasul Rasulullah SAW qabla wafatih, ya tidak sebanyak sebelumnya. Hatta tufya akthar makana al-wahy, ya sehingga meninggalnya Rasul SAW dalam keadaan ya, wahyu banyak turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Al-Khamis yang kelima kata beliau, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Seorang akan dibangkitkan, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan bagaimana dia meninggalnya. Rawahu Muslim. Di sini ikhwan rahiman rahimakumullah menunjukkan anjuran yang sangat untuk terus menambah kebaikan untuk seorang hidup di atas amal soleh, agar dia meninggal di atas kebaikan. Di antara faedah disebutkan terkait dengan hadis ini, iya, alhamdulillah semangat untuk mulazamah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersemangat terus menjaga keikhlasan sehingga meninggal dalam keadaan di atas ikhlas, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang meninggal di atas satu amalan keadaan, maka dia kebangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan demikian. Rawahu Muslim. Sehingga para ulama kita menyebutkan satu masal atau satu pepatah, satu ucapan yang sering mereka ucapkan, ya, man asya ala syai mata alih. Ya, barang siapa yang hidupnya di atas satu amalan tertentu, maka dia akan meninggal di atasnya. Ya, barang siapa yang dia mudah berzikir, qiraatul Quran, membaca yang baik-baik, akan mudah dia meninggal di atas kalimatullah, ya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang fajir, ya, tidak satu dua orang ketika ditalakin justru yang lainnya tidak inginkan, entah ingin nyanyian, entah ingin yang lainnya, ya, sehingga bersemangat terus hidup di atas sunnah, di atas keikhlasan, sehingga diharapkan ketika meninggal pun dia di atas amalan tersebut. Naam, Allahu a'lam bishawab. Sampai sini kita baca Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat yang apa yang kita baca selama ini. Kita lanjutkan insyaallah di tahun yang akan datang jika Allah berikan kesempatan kepada kita, umur, naam, dan kesempatan. Allahu a'lam bishawab.